Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah taala akan selesaikan surat An-Nazi'at. Tinggallah tersisa beberapa ayat lagi. Sebagaimana telah disebutkan, mengingatkan kembali bahwa surat An-Nazi'at adalah surat yang ke-79 yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 46 ayat yang diturunkan setelah surat An-Naba. Allah Jalla wa'ala telah firmankan, A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Di ayat ke-27 sampai ke-33 sudah kita bahas pada kajian yang lalu. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u. Apa maknanya? A'antum, apakah kalian? Naam, dengan huruf alif atau huruf hamzah tersebut dua. Yang pertama sebagai kata atau huruf pertanyaan, sedangkan yang kedua adalah kaitannya dengan kata ganti antum. A'antum, apakah kalian? Nah, kita sering berucap dengan kata antum, maknanya adalah kalian. Nah, Padahal yang kita ajak bicara satu orang, tapi kita sebut jamak dengan maksud untuk memuliakan. Nah, yang seharusnya konteks dalam bahasa ketika berbicara yang kita hadapi satu orang, anta. Nah, yang jelas kata antum sudah tidak asing lagi bagi kita. Di sini Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat dalam bentuk pertanyaan, a'antum, apakah kalian, asyaddu, dari kata syadid. Pernah dengar kalian kata syadid? Nah, maka di sini bentuknya asyaddu adalah kata dalam bentuk mubalaghah atau dalam arti lebih. Asal katanya syadid itu adalah keras atau dahsyat dan yang semisal, yang semakna dengannya. A'antum asyaddu di sini dimaknakan lebih sulit. Apakah kalian yang lebih sulit khalqan penciptaannya amis sama ataukah langit as sama? Sedangkan am bisa berarti au. Au adalah atau. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian itu yang lebih sulit penciptaannya sebagai manusia dengan sosok yang telah kalian ketahui? Apakah itu lebih sulit bagi Allah menciptakan sosok sebagai manusia ataukah as-sama, langit, demikian besarnya? Nah, tentu jawaban kita apa? Ya, sesuatu yang besar. Nah, apalagi dengan segala kelengkapannya yang di langit, bukan hanya langit saja, di situ ada awan, di situ ada segala macamnya. Sedangkan sosok manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, maka tentu akal yang sehat akan menjawab, ya tentu langit asyaddu, yang lebih sulit penciptaannya kalau secara rasio. Nah, Allah mengajak agar hambanya berpikir, kalau masalah langit yang sebesar itu tidak sulit bagi Allah Jalla wa'ala. Walaupun Allah menanyakan mana yang lebih sulit, bukan berarti sulit bagi Allah menciptakan langit, sangatlah mudah. Tapi untuk mengajak pikiran hamba tadi untuk membandingkan, mana yang lebih sulit kira-kira untuk menciptakan khalqan manusia amis sama ataukah langit. Maka akal yang sehat akan membenarkan dan dengan segera akan menjawab adalah as-sama. Kemudian ada huruf jim di setelahnya, di atasnya. Secara ilmu tajwid, apa jim itu? Rumus dari atau simbol dari kata jaiz. Disingkat jim, jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh maksudnya boleh disambung, boleh diberhentikan. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Dan boleh diberhentikan. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Ya. Antum sudah kenali beberapa huruf-huruf di rumus-rumus di dalam Al-Quran. Biasanya disebutkan di akhir mushaf. Jim, jaiz, boleh. Berhenti, boleh lanjut. Ada lagi sod, kemudian lam. Nam. Dari kata wasol. Wasol itu sambung. Sambung, disambung lebih utama dibandingkan berhenti. Bukan berarti tidak boleh berhenti. Ada lagi qaf, kemudian lam. Qaf dari kata waqaf. Waqaf itu berhenti. Berhenti lebih baik dibandingkan dilanjutkan dan seterusnya. Ada lagi titik tiga, dua kali. Ya. Nah, artinya kalau kalian berhenti di titik tiga yang pertama, tidak berhenti lagi di titik tiga yang kedua, atau sebaliknya di titik tiga kalian masih, yang pertama kalian masih lanjutkan, maka berhenti di titik tiga yang kedua. Insyaallah antum pahami tentang rumus tersebut. Banaha. Banaha dari kata bana. Bana. Sedangkan ha itu kata ganti kembali kepada as-sama. Banaha, bana, dialah yang menciptakan. Maksudnya dia adalah Allah. Banaha, dialah Allah yang telah menciptakannya, membangunnya. Membangun langit. Di mana bangunan langit itu tanpa atap. Sebagaimana yang kita saksikan. Sengaja Allah beralih di situ untuk mengagungkan dan membesarkan ciptaannya langit. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Nah, dialah Allah yang telah membangunnya. Berikutnya, rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, apa maknanya rafa'a? Rafa'a, yarfa'u, tinggi. Maksudnya dialah Allah yang meninggikan. Samkaha. Nam. Ha itu kata ganti. Samka yakni bangunan. Samkaha bangunannya. Dialah Allah yang telah meninggikan bangunannya. Fa sawaha. Fa sebagai huruf untuk menyambung. Sedangkan inti katanya adalah sawa. Sawa yusawi. Sedangkan ha kembali sebagai kata ganti. Nah. Sawa yusawi. Sawu sufufakum. Nah. Artinya sempurnakan. Fasawwaha, maka dialah Allah yang telah menyempurnakannya. Ha itu maknanya nya. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke langit as-sama. Rafa'a samka ha ke langit. Fasawwaha juga tetap ke langit. Dialah Allah yang telah meninggikan bangunannya, maka Allah juga menyempurnakannya. Nah. Bisa dipahami insyaAllah. Mudah-mudahan ketika terlewat ayat ini, ketika sholat, berjamaah, imam membacanya, kita sudah mulai teringat memori kita dengan apa yang sedang kita bahas. Nah, itu maksudnya. Bukankah ayat ini sering dibahas? Ayat ini sering dibaca? Nah, karena ini termasuk dari Juz Amma, oleh karenanya kita bahas tafsir, kita dahulukan Juz Amma, karena sering dibaca di waktu sholat berjamaah. Nah, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wa aghtasha, waw sebagai huruf sambung, sedangkan kata kerjanya adalah aghtasha. Aghtasha fi'il madhi. Laisa kadzalik. Aghtasha maknanya adalah menjadikan gelap. Lailaha. Lail sedangkan ha adalah kata ganti dia. Wa aghtasha, dan dia Allah yang telah menjadikan gelap lailaha malamnya. Naam. Adakah manusia atau makhluk yang bisa merubah suasana terang jadi gelap? Atau sebaliknya, adakah seorang makhluk pun yang bisa merubah dari gelap menjadi terang? Naam. Maka jawabannya sama sekali tidak ada yang bisa melakukannya. Cuma kita karena sudah rutinitas tiap hari seperti itu, sebentar lagi kan siang, sebentar lagi sore, habis itu sebentar lagi malam. Iya. Terkadang kita tidak sampai bisa mencerna, sadar bahwa perputaran itu semua bisa terjadi dan bisa teratur karena ada yang mencipta dan mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau misalkan terangnya terus, tidak ada malamnya, apa yang terjadi? Atau mungkin tanda tanya buat diri kita, ada apa suasananya kok beda? Nah, hari ini kok terang terus? Sudah sore tapi terus terang, tidak gelap-gelap. Nah. Atau sebaliknya sudah gelap, kenapa kok tidak terang-terang ini padahal sudah subuh? Terus masih gelap. Waktunya matahari terbit masih gelap terus. Nah, kira-kira ada sesuatu kejanggalan. Nah, berarti itu semua yang ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa aghtasha lailaha, dialah Allah yang aghtasha, apa? Yang telah menjadikan gelap lailaha, apa lailaha? Malamnya. Wa akhraja duhaha. Wa akhraja duhaha. Dan. Wow, di situ huruf sambung. Asal katanya akhraja. Akhraja fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yukhriju. Akhraja artinya mengeluarkan. Apa bedanya dengan kharaja? Ya bedanya kharaja 3 huruf, akhraja 4 huruf. Begitu ya? Ya tentu dari sisi makna beda. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kalau kharaja 3 huruf, mudhari'nya yakhruju, ya-nya fathah. Kalau madinya, kharaja madinya 3 huruf, mudhari'nya yakhruju dengan ya yang difathahkan, yakhruju. Tapi beda ketika akhraja juga fi'il madhi, bagaimana mudhari'nya? Maka ya-nya dhamma, yukhriju. Jika ada fi'il madhi terdiri dari 4 huruf, maka mudhari'nya ya'nya dhammah. Naam. Akhraja yukhriju. Naam. Af'ala yuf'ilu. Naam. Begitu. Dan seterusnya. Wa akhraja, dan dia mengeluarkan. Siapa dia di sini konteksnya? Ya tentu Allah Jalla wa'ala. Pada fi'il madhi itu sudah ada kata dia. Yang tersirat di dalamnya, di dalam kata itu sudah ada kata dia. Sehingga tidak perlu disebut huwa yakhruju. Huwa akhraja. Tidak. Wa akhraja. Dan dia mengeluarkan. Tentunya konteksnya ini kaitannya dengan perbuatan Allah. Maka Allah Jalla wa'ala yang melakukannya. Allah yang mengeluarkan duhaha. Duhaha dari kata duha dan ditambah dengan ha kata gantinya. Duha adalah waktu yang sudah muncul matahari. Nah, cahaya yang semakin terang. Maka disyariatkan di sana untuk sholat duha. semenjak sudah naiknya matahari secara sempurna sampai menjelang waktu zuhur. Seperti yang telah saya ketahui dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, batas akhir salat duha sekitar 20 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Atau seperempat jam, 15 menit. Sekitar itu. Batas akhir salat duha. Dan justru itu adalah waktu yang afdal. Wa akhraja duhaha. Allah mengeluarkan. Artinya mengeluarkan di sini, letterlocknya mengeluarkan. Maksudnya Allah menjadikan siangnya duhaha. Secara terang benderang. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Wal arda, apa al ard? Bumi. Ba'da dhalik, setelah itu atau sesudah itu, dahaha. Dahaha, dari kata daha, ditambah dengan ha. Daha maknanya dihamparkan. Allah Jalla wa'ala jadikan setelah itu bumi dihamparkan. Berdasar ayat ini menunjukkan bumi diciptakan setelah langit. Tadi Allah masih menyebut langit. Ketika sudah sampai ayat 30 Allah baru menyebut bumi. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi setelah itu dahaha. Apa sekali lagi dahaha? Dihamparkan. Atau dahaha. Allah menghamparkannya. Sebagai dalil dengan ayat ini, bumi diciptakan. Bumi diciptakan. Bumi diciptakan sebelum langit. Yang mana Allah Jalla wa'ala menghamparkan dan mengeluarkan mata air dan tumbuhannya setelah penciptaan langit. Jadi perlu dicamkan kembali bahwa bumi diciptakan sebelum langit. Akan tetapi Allah menghamparkannya dan mengeluarkan mata airnya dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya setelah penciptaan langit. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kita bertemu kembali dengan kata akhraja. Sudah tidak perlu diartikan lagi. Apa akhraja? Mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Minha. Minha itu min dengan, ditambah dengan ha. Apa maknanya min? Dari. Sedangkan ha-nya. Minha. Darinya. Nya itu kembali kemana? Kepada al-ard. Kepada bumi. Akhraja minha. Allah telah mengeluarkan darinya, dari bumi. Ma'aha. Ma, apa ma? Air. Mata air. Ha, kembali kepada al-ard lagi. Ma'aha, airnya, mata airnya. Wa mar'aha, waw, sebagai huruf sambung. Mar'a, artinya tumbuh-tumbuhan. Ha, kembali lagi ke bumi. Wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Siapa yang bisa mengulang maknanya? Nan, fadhal. La, أخرج منها ماءها ومرعاها dan tumbuh-tumbuhannya. Buminya tidak perlu diulang-ulang lagi, cukup diwakil dengannya. Ya. Allah telah mengeluarkan darinya mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Al jibal artinya gunung. Tapi itu bentuk kata jamak, jadilah gunung-gunung. Apa bentuk tunggalnya? Al-jabal. Al-jabal. Waw sebagai huruf sambung. Wal-jibal. Dan juga gunung-gunung. Arsaha. Arsa ditambah dengan ha. Nam. Arsa maknanya dipancangkan dengan kuat. Dengan kokoh. Bukankah demikian gunung? Nam. Begitu kuatnya. Arsaha. Ha kembali kepada gunung. Kepada al-jibal. Bukan lagi kepada bumi. Wal-jibala arsaha. Dan Allah jadikan gunung-gunung itu arsaha. Allah mengokohkannya. Allah pancangkan dengan kuat. Mata'an lakum wali'an'amikum. Mata'an sebagai perhiasan. Lakum bagi kalian. Wali'an'amikum dan bagi an'am kalian. Apa an'am? Binatang ternak. 6. Tujuannya Allah jadikan itu semua mata'an lakum wa li'an'amikum sebagai untuk kesenangan, untuk kalian nikmati bagi kalian, wa li'an'amikum dan untuk binatang peliharaan kalian, supaya juga bisa ikut makan, minum, bisa ikut hidup dengan leluasa, dengan segala apa yang Allah ciptakan di bawah naungan atap langit, di atas hamparan bumi. Bumi tidak begitu saja, tetapi agar hidup dan tidak gersang, maka ada airnya, ada tumbuh-tumbuhannya. Kemudian supaya bumi tidak goncang, tidak goyang, maka ada gunungnya. Nah, itu semua tatanan di alam ini, begitu seimbangnya. Langit atap, bumi tempat kalian berpijak. Bumi supaya tidak goyang, maka Allah buatkan al-jibal. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Fa'idha. Itu fa dengan idha. Fa artinya sering disebut maka. Sedangkan wa biasa diartikan dengan dan. Tentu beda waw dengan fa, ya. Kalau waw dan, kalau fa maka. Bisa dirasakan dalam bahasa kita? Nah. Sehingga dalam bahasa Arab, fa lit tertib. Tertib itu urutan. Tadinya Allah bicara masalah sebelumnya. Kemudian ketika peralihan kepada masalah berikutnya, Allah gunakan dengan fa. Nah. Beda dengan waw. Nah, ketika Allah sebut tentang masalah ini, kemudian sebutkan masalah itu, sebutkan maka pakai waw. Sebagaimana tadi telah kita rasakan sendiri. Nah, di ayat-ayat tadi. Rafa'a samkaha fasawwa. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Naam, masih semua berkisar tentang penciptaan Allah sehingga penggunaannya dengan waw. Adapun fa peralihan menuju masalah berikutnya, Allah hendak menyebutkan tentang yaumul qiyamah. Maka fungsi fa adalah apa? Li tertib. Untuk tertibnya. Tertib itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Peralihan dari tingkatan ini kemudian berikutnya. Nah. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang. Ja'at. Dari kata ja'a. Apa ja'a? Telah datang. Kenapa di situ ada ta-nya? Ja'at. Untuk menyesuaikan dengan isimnya. Dengan kata bendanya. Apa kata bendanya? At-tammah. Tammah bukankah di situ mu'annas? Bentuk perempuan. Dengan tandanya tak marbutoh. At-tammah. Sehingga ja'a. Sebagai kata kerja juga harus menyesuaikan. Mu'annath, mu'annath. Muzakkar, muzakkar. Ini indahnya dan teraturnya bahasa Arab. Jadi kalau dibaca fa'idha ja'at tammatul kubra. Salah apa bukan? Fa'idha ja'at tammatul kubra. Kelihatan kelirunya. Nah. Sehingga harus ada taknya untuk menyesuaikan. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. At-tammah adalah salah satu penamaan yaumul qiyamah. Nama-nama yaumul qiyamah. Sekian penyebutan. Salah satunya at-tammah. Yang di sana bencana yang besar meluluh lantakkan segala sesuatu yang ada. Nah, jangankan kiamat, baru tsunami 7,7 saja sudah lumpuh kondisi bumi. Itulah kejadian yang baru kemarin kita telah tahu bersama. Nah, ditumpahkan air laut ke bumi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita semua. Nah, itu semua bentuk peringatan dari Allah Jalla wa'ala. Dan sebagai bentuk kasih sayangnya, agar hamba tadi mau kembali ke jalannya sebelum datang ajalnya. Allah dahulukan, segerakan peringatan tadi sejak di bumi, sebelum mereka memasuki kampung akhirat. Yang semoga dengan adanya bencana, musibah tadi, Allah hendak menghapuskan dosa-dosa hambanya. Sebagai peringatan tentunya, dan sisi lain menghapuskan kafarah terhadap dosa-dosa mereka. Nah, kemudian di sana adanya dari apa yang mengakhiri ajalnya melalui musibah tadi, semoga Allah kategorikan sebagai kematian yang husnul khatimah, kematian tertimpa reruntuhan, kematian tenggelam, dan sebagainya. Semoga kematian yang husnul khatimah dan Allah Jalla wa'ala masukkan mereka ke dalam al-jannah. Nah, tsunami yang baru saja terjadi di Palu, berita yang sementara sampai adalah sudah memakan korban 384. Nyawa bergelimpangan. Nah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka, kaum muslimin yang tertimpa atau mendapatkan ajal melalui itu, Allah masukkan ke dalam jannahnya. Fa'idha ja'atit tammatul kubra, ketika datang malapetaka yaumul qiyamah al-kubra, al-kubra al-uzma, yang besar. Nah. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yauma, di hari itu, yatadhakkaru al-insan. Maka manusia teringat, yatadhakkarul insan, al-insan manusia, maka kita dulukan karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah, maka di hari itu manusia teringat masa'a, apa yang sudah dia upayakan. Apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia kerjakan. Dahulu pernah berbuat ini, dahulu pernah berbuat itu, dan sebagainya. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan ditampakkan. Burrizat. Dari kata barraza. Ya. Fi'il madinya barraza. Kenapa jadi burriza? Karena fi'il madinya bentuk pasif. Jadinya huruf awal didhammahkan. Huruf kedua sebelum terakhir dikasrahkan. Burriza. Nah, diperlihatkan. Kenapa ada taknya? Untuk menyesuaikan dengan kata sesudahnya. Apa kata sesudahnya? Al-Jahim. Al-Jahim itu nama dari neraka. Yang itu tergolong mu'annath. Waburrizatil jahim. Sehingga apa maknanya? Dan ditampakkan al-Jahim. Dengan diartikan ditampakkan berarti ada yang menampakkan. Siapa yang menampakkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa burrizatil jahim, ketika al-jahim itu ditampakkan. Liman yara. Kepada orang yang yara, yang melihatnya. Ditampakkan di saat itu. Fa'amma man tagha, maka adapun Allah Jalla wa'ala ingin menjelaskan lebih lanjut kenapa jahim itu ditampakkan kepadanya. Maka amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan dia atharul hayat ad-dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Naam. Athara artinya bekas. Naam. Dia terpengaruh atau lebih mengedepankan al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka keberadaan dua orang, dua sifat tadi, tempatnya di dalam al-jahim, hiyal ma'wa, sebagai tempat kembali, sebagai tempat tinggalnya. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa itulah dua sifat penduduk an-nar. Tagha, atharul hayat ad-dunya. Tagha, melampaui batas. Atharul hayat ad-dunya, mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Nah. Maka hasilnya adalah fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim sebagai tempat kembalinya. Kemudian Allah beralih kepada yang sebaliknya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Wa amma itu waw sebagai huruf sambung, sedangkan amma biasa diartikan dengan apa makna amma? Sedangkan atau adapun. Nah, adapun dan adapun dan sedangkan. Man khafa, man itu siapa saja. Khafa yang takut. Maqama rabbih dengan tempat, dengan maqam, yakni maksudnya dengan kebesaran rabbih, rabbnya. Siapa yang khafa maqama rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari hawa nafsunya. Wa naha, waw sebagai huruf sambung, naha maknanya adalah mencegah atau melarang. An-nafsah jiwanya, mencegah atau menahan diri dirinya. Anil hawa, dari hawa nafsunya. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh jannah itu sebagai al-ma'wa, sebagai tempat tinggalnya. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa sifat dari penduduk al-jannah adalah man khafa maqama rabbih. Yang kedua, nahan nafsa anil hawa. Maka Allah akan tempatkan jannah sebagai tempat tinggalnya. Kita simak dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dimulai dari ayat ke-34. Fa idza ja'atit tammatul kubra, sampai fa innal jannata hiyal ma'wa, kata beliau rahimahullah, idza ja'atil qiyamatul kubra, apabila telah datang kiamat yang besar, wasyiddatul uzma, wasyiddatul uzma, dan keguncangan yang dahsyat. 6. Allati yahunu indaha kullu syiddatin, yang mana jadi ringan. 6. Semua kesulitan dibandingkan hari itu. Semua kesulitan jadi ringan ketika dibandingkan dengan hari tersebut. Fahina idzin yadhhalul walid an waladih, maka pada saat itu yadhhalul walid, al walid yadhhal, lupa, an waladih, dari anaknya sendiri. Fahina idzin yadhhalul walidu an waladihi, wassahibu an sahibihi, dan teman terhadap temannya juga lupa. Teman terhadap temannya juga saling lupa karena kedahsyatan di hari itu. Wa kullu muhibbin an habibihi, dan setiap kekasih terhadap yang dikasihaninya, atau yang terhadap kekasihnya, juga saling lupa keduanya. Saya ulang, idza ja'atil qiyamatul kubra wasyiddatul uzma allati yahunu indaha kullu syiddatin فحين إذن يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. ويتذكر الإنسان ما سعى. Maka manusia di saat itu mengingat apa yang telah dia lakukan. Fid dunya, ketika atau di saat di dunia. Min khairin wa syarrin, baik apa yang telah dia lakukan bentuk kebaikan ataupun bentuk syar, bentuk kejelekan. Fayatamanna, maka dia tamanna, dia berangan-angan. Kira-kira bisa apa tidak? Angan-angan tadi akan terwujud ataukah tidak? Maka jawabannya tentu tidak. Maka dia berangan-angan. Nam, ziyadah mithqalah dzarrah, untuk ziyadah, untuk bisa menambah mithqal dzarrah, sekecil biji sawi, fi hasanatih, pada amalan kebaikannya. Dia pengin kembali ke dunia sesaat saja untuk bisa sedikit nambahi. Bukan banyak loh ya, tapi mithqala dzarrah, sebesar biji sawi pun dia akan lakukan. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seandainya dia bisa dimundurkan ajalnya sedetik pun dengan harus membayar emas dan perak, dia akan bayar. Untuk minta diundur kematiannya, tujuannya supaya dia bisa beramal yang soleh. Tetapi apakah mungkin itu terjadi? Jawabannya tidak mungkin. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kematian ketika sudah datang tidak bisa diundur dan tidak bisa pula diajukan. Maksudnya di sini, kalau itu angan-angan dari mereka yang sudah meninggalkan dunia untuk bisa kembali, maka yang belum kembali, yang masih di dunia, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hitungan bukan lagi hitungan hari, tetapi hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Apakah per detik yang sudah kita lakukan itu bentuk kebaikan ataukah sebaliknya? Karena harganya mahal. Umur kita terbatas. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa yaghummuhu wa yahzun. Maka dia dengan itu resah. Yaghummuhu wa yahzun, dia resah dan sedih. Li ziyadati mithqali dzarrah, ketika kejelekannya tadi yang justru bertambah. Li ziyadati mithqali dzarrah, bertambahnya sebesar biji sawi, fi sayyiatih, kejelekan-kejelekannya. Bukan kebaikan, justru dia bertambah kejelekannya, itulah yang menyebabkan dia yaghummuhu wa yahzun. Dia resah, dia gelisah, dia sedih. Kenapa dan kenapa dulu saya berbuat seperti itu? Wa ya'lam idzaka. Maka di saat itu dia mengetahui anna maddata ribhahu wa khusranahu ma sa'ahu fid dunya. Antum berikan tanda itu. Wa ya'lam idzaka anna maddata ribhuhu wa khusranahu ma sa'a fid dunya. Pada saat itu dia tahu, dia yakin, anna maddata ribhuhu, bahwa keberuntungan, wa khusranuhu, dan kerugiannya, ma sa'ahu fid dunya, apa yang dia usahakan selama di dunia ini. wa yanqati kullu sababin nam wa waslatin kanat fid dunya siwa al-a'mal. Wa yanqati, yang akhirnya terputus, kullu sababin, semua sebab, wa waslatin, dan semua hubungan, kanat fid dunya, yang tadinya di dunia, siwa al-a'mal, siwa maknanya terkecuali al-a'mal, hanyalah amalannya. Wa yanqati kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwa al-a'mal. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kata beliau, ju'ilat fil baraz. Ditampakkan jahim itu kepada setiap yang melihatnya. Artinya, neraka tadi ju'ilat fil baraz, di tempat yang mudah terlihat. Zahirah, tampak. Likulli ahadin, bagi setiap siapapun dia. Qad burrizat li ahliha. Dan Allah Jalla wa'ala muncul. Naam. Dia muncul, dimunculkan, diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala li ahliha, kepada calon penghuninya. Wasta'addat li akhdihim, dan ista'adda, bersiap-siap untuk li akhdihim, untuk mengambil mereka, untuk menelan mereka. Li amri rabbiha, muntadhirah li amri rabbiha, sambil tinggal nunggu perintah saja. Li amri rabbiha, menunggu perintah Rabbnya. Perintah Rabbnya neraka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah saat itu segera untuk menelannya, ataukah masih disuruh menunggu? Semua bergantung dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'addat li'akhdihim muntadhirah li'amri rabbiha. Fa'amma man tagha, adapun yang melampaui batas, ay jawazal had, jawaza melampaui, al had batas. Adapun yang melampaui batas, bi an tajri'a 'alal ma'asil kibar, dengan tajri'ah, dengan berani, 'alal ma'asi, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, al kibar, kemaksiatan yang besar, dengan sekian bentuk tingkatan kemaksiatan, maka di sana ada tingkatan maksiat yang besar, di antaranya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Walam yaktasir ala ma haddahu Allah. Walam yaktasir. Dia tidak mencukupkan, tidak merasa puas, nam ala ma haddahu Allah, terhadap apa yang telah Allah batasi. Terhadap batasan-batasan Allah. Ia tidak peduli, dia berani menerjangnya. Maka itulah togo. Fa amma man togo. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia alal akhirah, dibandingkan kehidupan akhirat. Fasara sa'yuhu laha. Maka dengannya usahanya hanya untuk dunia. Sa'yuhu, usahanya, laha, hanya untuk dunia. Wa waktuhu mustaghriqan, dan waktunya pun mustaghriq, waktunya pun dihabiskan, في حدودها وشهواتها, untuk syahwat dan juga untuk kesenangan dunia. Hududhiha wa syahawatiha. Hudud bermakna adalah kesenangan, wa syahawatiha dan syahwat yang ada di dalamnya. Wa nasiyal akhirah, dan dia melupakan akhirat. Wa tarakal amal laha, dan dia taraka, meninggalkan al-amal laha, beramal untuknya. Naam, untuk akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Naam. Ay al-maqar wal maskan. Al-ma'wa itu maknanya al-maqar. Al-maskan. Satu jenis. Naam. Maka sinonimnya al-ma'wa al-maqar, tempat menetap. Al-maskan, tempat tinggal. Naam. Aina maskanuka, di mana tempat tinggalmu? Atau aina baituka, di mana rumahmu? Aina ma'waka, di mana tempat tinggalmu? Naam. Aina maqarraka, di mana tempat menetapmu? Nah, maka dengan tafsir semakin meluaskan makna al-ma'wa al-maqar wal-maskan liman hadhihi halah, bagi siapa yang keadaannya seperti ini. Liman hadihi haluhu. Naam. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut terhadap kebesaran Allah. Ya'ni kata beliau, khafa al-qiyam alaihi. Takut untuk berdiri di hadapannya. Wa mujazatih. Dan dibalasinya. Bil adli, dengan adil. Yang kita takutkan bukan apa-apa ketika kita berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita yang di situ akan dihitung, dibalasi dengan seadil-adilnya. Selalu ada kekhawatiran setiap diri yang beriman. Orang yang punya sifat, sikap seperti itu, maka alamatul khair, tanda kebaikan. Dengan rasa takutnya tadi, dia akan terus berupaya. Nah, berjuang. Bersungguh-sungguh. Untuk bisa selamat. Fa'athar hadal khawfi qalbih. Maka berbekas, berpengaruhlah takut tadi. Fi qalbih. Di hatinya. Fanaha nafsahu an hawaha. Sehingga dengan itu dia menahan dirinya an hawahu, dari hawa nafsunya. Alladhi yuqayyiduha, yang mengendalikannya dia. Nah, kalau hawa nafsu sudah menguasai, maka akan dituntun jiwa tadi kepada kebinasaan. Nih, ikuti ini. Nih, lakukan saja, tidak masalah. Naam, dosa ini dan sebagainya, lewati saja, tidak masalah. Karena yang mengemudikan sudah hawahu. Yuqayyiduha an ta'atillah, mengemudikannya dia dari ketaatan kepada Allah. Wasara hawahu taba'an lima ja'a bihir rasul. Jadilah hawa nafsunya sebagai ikutan. Naam. Dibandingkan dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahada al-hawa wasyahwa as-saddina 'anil khair. Maka dia berhasil. Maka ketika dia bisa menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka dia berhasil memerangi hawa nafsu dan syahwatnya, as-sadina 'anil khair, yang menghalangi dari kebaikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Naam. Al-jannah al-mustamila 'ala kulli khairin wa sururin wa na'imin. Yang meliputi, yang dipenuhi dengan kebaikan, kebahagiaan dan kenikmatan. Hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya, liman hadza wasfu, bagi siapa yang memiliki sifat tersebut. Kita lanjutkan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, sering kita dapatkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, dan sebagainya. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan mursaha, akan tibanya. Mursaha maknanya berlangsungnya. Sebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sa'ala musyriku Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kaum musyrikin Makkah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata takunus sa'ah, mereka bertanya kapan wahai Muhammad tibanya yaumul qiyamah. Pertanyaan itu istihza, untuk melecehkan, menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mendapatkan manfaat, tetapi sengaja bentuk pelecehan. Kira-kira Muhammad bisakah menjawab? Nah, itu tujuan mereka. Kalau tidak bisa menjawabkan, nanti dia akan malu atau dia akan rendah di hadapan umatnya dan sebagainya, dengan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang banyak. Maka tujuan mereka, kaum musyrikin bertanya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, istihza. Fa'anzalallahu azza wa jalla al-ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Naam. Fima anta min dhikraha. Fima anta min dhikraha. Siapakah engkau? Naam. Min dhikraha, yang dapat menyebutkan waktunya. Siapakah engkau Muhammad? Naam. Yang mana engkau sebagai makhluk yang tidak mengetahui perkara itu, perkara yang gaib, kapan akan terjadinya yaumul qiyamah, sehingga Allah tanya, fima anta min dhikraha, siapakah engkau sehingga dengan itu engkau bisa menyebutkan kapan tiba waktunya. Naam. Berkata sahabat Urwah ibn Zubair terkait firman Allah Ta'ala di sini, fima anta min dhikraha, lam yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'al 'anis sa'ah. Rasulullah SAW senantiasa masih terus bertanya kapan tibanya yaumul qiyamah. Naam. Sampailah kemudian Allah turunkan ayat ini sampai akhir ayat, ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah muntaha, berakhirnya, muntahaha, berakhirnya permasalahan itu. Artinya ujung jawaban untuk bisa mengetahui yaumul qiyamah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika muntahaha. Maka Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan perkaranya. Kapan tibanya yaumul qiyamah? Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan akan terjadi. Innama anta mundiru man yakhshaha. Innama adalah untuk adatul hasr, bentuk kata pembatas yang biasa dimaknakan dalam bahasa kita hanyalah. Nah, anta mundir, engkau itu sebagai mundir, sebagai pemberi peringatan. May yakhshaha, man yakhsha, kemudian ha adalah dhamir, kembali kepada dia. Engkau sebagai pemberi peringatan, man yakhshaha, kepada siapa yang takut. Siapa yang takut terhadap yaumul qiyamah. Engkau hanyalah sebatas pemberi peringatan. Tidak ada wewenang bagimu untuk menjawab pertanyaan mereka tentang yaumul qiyamah. Nah, karena itu urusannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama anta mundiru may yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'anna maknanya litashbih. Nah, yang diartikan dalam bahasa kita seakan-akan. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu. Nah, pada hari itu mereka melihat hari berbangkit. Seakan-akan mereka. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Tidaklah tinggal di dunia melainkan sebatas ashiyah. Sebatas sebentar saja di waktu sore. Au duhaha, atau sebatas waktu pagi saja. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Su'di rahimahullah. Yas'aluka al-mutanattinun, al-muta'annitun, al-mukadzibuna bil-ba'thi. Mereka tadi bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang. Al-muta'annitun, al-mukadzibun, dan mendustakan. Bilba'ad, terhadap hari berbangkit. Tujuannya mereka datang untuk menantang, untuk mendustakan terhadap hari berbangkit. Anissa'ah, tentang yaumul qiyamah, maksudnya mata wuku'uha, kapan akan terjadinya. Ayyana mursaha, ayyana, kapankah mursaha berlangsungnya. Yakni qiyamuha. Mursaha maknanya qiyamuha. Fa'ajabahumullahu biqaulih. Maka Allah jawab mereka di dalam firman-Nya, fima anta min dhikraha. Siapa kamu, ya, yang bisa menyebutkannya. Artinya kata Syekh, mal fa'idalak, apa faedahnya bagimu, walahum fi dhikraha wa ma'rifatu waqti maji'iha. Dan mereka untuk menyebutkan atau mengetahui kapan terjadinya. Mal fa'idah, apa faedahnya bagimu? Falaysa tahta dhalika natijah, maka tidak ada artinya dari pertanyaan tersebut. Tidak ada natijahnya, tidak ada hasilnya mengurusi atau menjawab pertanyaan mereka. Walihada lamma kana alimal ibad lissa'ah. Maka oleh karenanya setelah tidak mengetahui faedahnya, seorang hamba mengetahui kapan terjadinya hari berbangkit. Laisa lahum fihi maslahah diniyah wala dunyawiyah. Tidak ada kemaslahatan dari sisi diniyah, agama, maupun dari sisi dunyawiyah, dari sisi duniawi. Bal al-maslahah fi khafaihi alaihim. Bahkan kemaslahatan itu justru disembunyikannya dari mereka. Khafa, disembunyikan, alaihim, dari mereka. Tawa alima dhalik an jami'il khalq. Allah merahasiakan tentang pengetahuan itu terhadap seluruh makhluknya. Wasta'thara bi'ilmihi. Dan dikhususkan ilmu tentang hari kiamat itu hanya untuknya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka oleh karenanya Allah menyatakan ila rabbika muntahaha, yakni ilaihi yantahi ilmuha. Pengetahuan tentang waktu yaumul qiyamah itu hanya ilmunya di sisi Allah. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyan 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah sebutkan juga dalam surat Al-A'raf 187, pertanyaan ini berulang, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang yaumul qiyamah, kapan datangnya. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jawablah bahwa sesungguhnya pengetahuan yaumul qiyamah itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kapan datangnya. Illa huwa, kecuali hanya Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Dan pengetahuannya amat berat. Naam. Kiamat itu amat berat. Huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah akan datang tadi melainkan secara tiba-tiba. Demikian Allah ajarkan kepada beliau menjawabnya. Innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Mereka bertanya lagi kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka hafiyyun 'anha. Seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Sekali lagi jawablah, ilmunya hanya di sisi Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Berikutnya kata beliau melanjutkan ayat, innama anta mundhiru may yakhshaha, hanyalah engkau hai Muhammad sebagai peringatan, pemberi peringatan kepada siapa yang takut. Innama nadharatuka naf'uha limay yakhsha maji'us sa'ah, hanyalah peringatanmu akan bermanfaat bagi siapa yang takut tentang datangnya hari tersebut. Wa yakhaful wuquf baina yaday rabbih, baina yaday, dan yang takut untuk berhadap berdiri di hadapan Allah. فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. Maka buat mereka tidak memperdulikan tentang kapan terjadinya, siwa al-isti'dad laha, melainkan persiapan, wal amal li ajliha, dan beramal untuknya. Wa amma man la yu'minu biha, sedangkan mereka yang tidak beriman dengannya, fala yubali bih, maka tidak perlu diperdulikan dia, wala bita'annutihi, dan tidak perlu diindahkan penentangannya. Li'annahu ta'annut mabniyun alal inat wat takdzib, karena penentangannya itu berdasar dengan kedustaan, semata-mata hanya untuk menentang. Wa idza wasala ila hadhil hal, maka jika sudah sampai pada kondisi yang seperti ini, kanal ijabah anhu abasan, maka menjawabnya adalah sia-sia belaka. Abas, bermain-main atau percuma atau sia-sia untuk menjawab pertanyaan seperti itu kepada mereka. Yunazzihuhul hakim anhu, maka Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, yunazzihu anhu, ingin mensucikan, membersihkan beliau darinya, agar beliau tidak melayani sesuatu yang tidak perlu dilayani. Tammat walhamdulillahi rabbil alamin, telah berakhirlah penafsiran surat An-Nazi'at. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Itulah yang bisa kita kaji pada surat An-Nazi'at. Semoga dan semoga tentunya kita berharap bisa berbekas ayat demi ayat, kita faham dengan kita bisa mengetahui maknanya, kita diberikan taufik oleh Allah melangkah untuk beramal, mempersiapkan diri kita menghadapi yaumil akhir. Allah Ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.